InsyaAllah kita lanjutkan pelajaran Rasulullah Al-Arabiyah Liwaluna Tafi Nabiha Al-Mujallad As-Sani. Sampai pelajaran berapa? Rukh Musalis Tamrin Rukh Musalis. Oke. Sampai pelajaran yang ketiga, latihan latihan. Nah, ya, telah kita bahas tentang ismu tafdil. Ya, apa wajannya? Kita lihat af'alu. Nah, menyatakan lebih. Jadi masuk latihan yang ke-6. Iqra al-misalaini summa ribit baina kulli jumlataini fima yali mustamilan lakinna wa'lam anna lakinna min akhawati inna. Bacalah dua contoh, kemudian ikatlah antara setiap dua kalimat dengan menggunakan kata lakinna. Baca contoh, kemudian mengikat antara dua kalimat yang berikut ini menggunakan lakinna. Wa'alam anna lakinna min akhawati inna. Ketahuilah bahwasanya lakinna termasuk dari saudara-saudaranya inna. Dalam sisi amalan, inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim dan merupakan khabar. Begitu juga lakinna, menasabkan isim merupakan khabar. Lihat contohnya, nomor 1. At-tulabu kathiru. Ini kalimat yang pertama. Murid-murid itu banyak. Al-faslu saghirun. Ini kalimat yang kedua. Kelas itu kecil. Dan diperintahkan untuk menyambungkan dua kalimat tersebut menggunakan lakin. Mengikat kalimat yang satu dengan kalimat yang kedua dengan menggunakan kata lakinna. At-tulabu katsirun lakinnal fasla saghirun. Nah, ya, al-fasla sebagai isim, lakinna saghirun sebagai khobar, lakinna. Hamidun mujtahidun. Sadiquhu kaslan. Temannya malas. Hamidun mujtahidun lakinna sadiqahu kaslanu. Nah, Hamid mujtahid, lakinna sadiqahu kaslan. Tapi temannya malas. Ya, kalau Abu Suraya. Nomor awal. Muhammadun tawilun. Hamidun qasirun. Muhammadun tawilun lakinna hamidan qasirun. Nah, asal. Terus. Aminatun mustahidatu. Aminatun mustahidatun. Ikhwataha. Akhwataha. Ikhwiyat. Jangan ikhwiyat. Akhwataha. Apa? Ada akhi, ada Ukhtuha kasla. Kasla itu mu'anas daripada kaslan. Kaslanu kasla. Aminatu mustahidatun lakinna ukhtuha. Lakinna ini menasabkan ukhtu ukhti. Ukhtaha. Ayo, lakinna ukhtaha. Ukhtaha kaslan. Kas. Asla. Asla. Nah, Aminah mujtahid, ya, sungguh-sungguh, akan tapi saudarinya pemalas, ya, Allah. Hadza darsa tawilun. Darsa darsi. Darso. Darsu. Ah, darsu, ya. Hadza darsu tawilun. Naam. Huwa sahlun. Hadza darsu tawilun. Lakinnahu sahlun. Naam. Hadza darsu tawilun. Lakinnahu sahlun. Pelajaran ini panjang, akan tapi mudah. Saya roti kodimatun, ia kawiyatun. Saya roti kodimatun, lakinnaha kawiyatun. Saya roti kodimatun, mobilku lama, akan tapi kuat. Ya, lakinnaha kawiyatun. Mana isim lakinnahnya? Domir ha, lakinnaha. Nah, kawiyah sebagai khobar lakinnah. Terus. Akhi mutajawijun ana ajabun. Akhi mutajawijun lakinna lakinni boleh, lakinni boleh, ajabun. Lakinni ajabun. Saudaraku mutajawijun, keluarga ya, telah menikah. Akan tapi saya bujang. Nah, bisa enggak kalau kalimatnya akhi mutajawijun huwa ajabun. Akhi mutajawijun lakinnahu ajabun. Bisa enggak? Amin. Dia sudah menikah, akan tapi dia bujang. Ini lagi menyendiri. Betul. Nah. Ibrahimu fakirun. Ammahu ghaniyun. Ammahu ammihi. Ammuhu. Ammuhu ghaniyun jiddan. Ibrahimu faqirun lakinna ammahu ghaniyun jiddan. Nah, Ibrahim fakir akan tetapi pamannya kaya sekali. Barakallahu. Ya, Allah. Baituka jamilun jiddan wa saghirun. Baituka jamilun jiddan lakinnahu saghirun. Nah, rumahmu indah sekali, akan tapi kecil. Seolah kecil tapi kalau indah nikmat ya. Daripada besar pebalatak kotor. Kalau kecil pebalatak. Waalaikumsalam. Ikra al-misalain. Semua adhil ka'anna ala jibal al-atiya ilman bi'anna ka'anna min akhawati inna. Bacalah dua contoh, kemudian masukkan ka'anna terhadap kalimat yang berikut. Sebagaimana kita ketahui, bahwasanya ka'anna diantara saudari-saudarinya inna. Jadi inna itu banyak saudarinya. Ada neng ka'anna, ya. Ada neng lakinna, saudari, akhwat, ya, sama amalannya. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim merupakan khabar. Lihat, man hadal fata, siapa pemuda ini? Ka'annahu akhuka. Sepertinya saudaramu. Nah, seakan-akan itu sepertinya saudaramu. Lihat, ka'annahu hu di sini domir mutasil mabni al-dhom tapi fi mahali nasbin. Sebagai apa? Isim ka'anna. Dalam keadaan nasab sebagai isim ka'anna. Akhuka sebagai apa ini? Khabar ka'anna marfu'un wa alamat rafi'i apa? Waw. Kenapa waw? Li'annahu min asma'il khamsah. Ya. Lihat lagi. Man hadhihi tiflatu, siapa anak kecil perempuan ini? Ka'annaha ukhtuka, sepertinya saudarimu. Ha dhamir kedudukannya sebagai apa di sini? Isim ka'anna. Ukhtuka sebagai khabar ka'anna wa huwa mudhaf wa ka dhamir fi mahali jalin mudhafin ilaih. Nah, barakallahu. Mas satu, Allah. Huwa za zamilaka. Ah. Huwa zamilaka. Zami zamilaka. Ah, kalau enggak ada yang menasabkan jangan dinasabkan. Yang jelas pada asalnya isim itu marfu. Ya. Jadi kalau enggak ada yang menasabkan jangan dinasabkan. Huwa zamilaka. Zami lu. Ah. Huwa zamiluka. Kalau ka mabdi, enggak bisa zamiluku. Huwa zamiluka. Baru kalau begitu. Kanahu ya. Yeah. Zami zamiluk. Ah, kanahu zamiluka. Ya. Yeah. Huwa zamiluka kanahu zamiluka. Berdua. Hiya tabibatun. Ka'annaha tabibatun. Ka'annaha tabibatun. Tafadhal. Hum tullabun. Man haula'i rijalu ka'annahum tullabun. Ka'annahum tullabun. Terus. Anta maridun. Ka'anna apa? Anta. Ka'annata. Oke lah ya. Tung di ambil tutung lah. Ada ka'annata. Lamun anti berarti? Kani. Ka'annati. Oke lah ya. Kalau huwa ya ka'annahu. Kalau anta ka'an. Naga. Oh kan. Kamu sudah. Iya, kan naga maridun. Kan naga maridun. Ahsan. Betul. Huwa mudarrisun jadidun. Kan lahu mudarrisun jadidun. Nah, terus. Anta ukhtu Maryam. Amu kata. Anti. Iya. Yeah. Anti ukhtu Maryam. Iya. Yeah. Man hadha imra'atu kannaha ukhta Maryam. Nah, bagus ya, pakai soal dulu seperti contoh bagus. Nah, man hadha imra'atu misalnya kannaha ukhta Maryam. Nah, barakallahu fiik. Ya tabibat. Man hadha imra'atu apa? Jadi ya, barakallahu fiik. Ada man hadha al-fatatu. Melaban ikra ma yali. Bacalah yang berikut ini. Bilangan dari 11 sampai 20. Ya. Kalau bilangan dari 1 sampai 9 apa kaidahnya? Masih ingat? Apa yang pertama kaidahnya? Bilangan 1 sampai 10. Nasab, apa nasabnya? Bilangan 1 sampai 10 kaidahnya apa yang pertama? Kalau ma'dudnya mu'annas berarti adanya mudzakkar. Nah, barakallahu fikum. Salah satu tullabin. Nah, yang pertama. Yang kedua, susunannya, susunan mudhaf ilaih. Nah, ma'dudnya dalam keadaan majrur, dijarkan. Ya. Kemudian yang berikutnya, ma'dudnya itu dalam keadaan jamak. Salah satu tulabin, bukan salah satu qalibin. Insyaallah. Adapun untuk adad bilangannya, apakah nasab, apakah rofa, sesuai dengan amil yang sebelumnya. Bisa jadi nasab, bisa jadi rofa, bisa jadi jar, ya, sesuai dengan amil sebelumnya. Ada bentuk satu dan dua sesuai. Nah, talibanis nani sesuai. Mudzakkar mu'anas mu'anas. Dan yang didahulukan adalah ma'dudnya yang dibilangnya. Kalau satu dengan dua. Talibun wahidun. Talibanis nani. Nah, tapi kalau untuk 3 sampai 10 yang didahulukan adalah bilangannya kemudian yang dibilang. Sekarang kaidah 11 sampai 20. Perhatikan 11 sampai 19 bilangannya itu mabni alal fathah. Ahada asyara. Nggak bisa ahadu. Nggak bisa ahadu asyaru. Nah, tapi selama-lamanya mabni al fathah. Ahada asyara, isna asyara, salasata asyara, itu isna. Kalau isna bisa isnai nanti. Kalau dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jar. Adapun selain daripada 12, semuanya mabni al fathah. Ahada asyara. Nah, taliban ma'dudnya dalam keadaan nasab. Ya, sebagai tamyiz. Dalam keadaan nasab sebagai tamyiz. Ahada asyara taliban, bukan talibin. Isna asyara taliban. Paham insyaAllah ya? Salasata asyara taliban. Ini kalau ma'dudnya mudakar. Ya. Yang fokus kita lihat bilangan puluhannya. Ya. Puluhannya sama. Kalau mudakar, mudakar. Asyara. Tapi kalau perempuan, asyrota. Ahada asyrota atau ihda asyrota talibata. Nah, kalau ininya, salasa asyrota talibata. Ya, beda nanti. Tapi mungkin kita fokusnya sekarang yang mudakar dulu supaya nggak pusing. Yang ada hadapan kita, di sini, bagi puluhannya itu, apa puluhannya? Puluhannya sama dengan yang dibilangnya. Adapun satuannya kebalikannya. Ya, satuannya kebalikannya. Satuannya kalau yang dibilangnya mudzakkar, satuannya di sini muannas. Bukan arba'a, tapi arba'ata. Asyara taliban. Amin insyaallah. Ikuti. Ahada asyara taliban. Ahada asyara taliban. Isna asyara taliban. Isna asyara taliban. Salasata asyara taliban. Salasata asyara taliban. Arba'ata asyara taliban. Arba'ata asyara taliban. Khamsata asyara taliban. Khamsata asyara taliban. Sittata asyara taliban. Sittata asyara taliban. Sab'ata asyara taliban. Sab'ata asyara taliban. Samaniyata asyara taliban. Samaniyata asyara taliban. Tis'ata asyara taliban. Tis'ata asyara taliban. Isruna taliban. Isruna taliban. Ikra' ma yali summa ktubhu ma'a kitabatil arqam al-warida fihi bil-huruf. Bacalah kalimat berikut ini, kemudian tulislah dengan penulisan angka-angka yang ada padanya dengan huruf-huruf. Ya. Jadi kita sekarang cukup di ucapan saja. Kamu tulis nanti di rumah. Ya, tulis. Khotbah nomor satu. Fil fasli. Tis'ata asyara taliban. Nah, fil fasli. Tis'ata asyara taliban. Ya, barakallahu fik. Dalam kelas ada 19 murid. Fadhol. Indi humsata asyara kitaban. Bilogotil arabi. Bilogotil arabiyata. Nah, arabiyatu arabiyata. Arabiyata. Kenapa arabiyata? Manut. Dan makna sebelumnya apa? Bilogoti. Bilogoti. Berarti kalau tidak salah mengikuti matematik. Oh, iya. Jawabannya benar. Oh, kalau ada apa mengikuti matematik? Iya, kalau naat mengikuti matematiknya, kalau matematiknya itu majrur, naatnya juga majrur. Nah. Indi khamsata kitaban bilogotil arabiyati wa sittata asad wasit. Wasit kata as. Nah, kita ingin pakai kacamata nih. Angka berapa itu? 12. Wa isna asyara. Wa isna asyara kitaban bilogotil faransiyati. Iya, betul. Nah, nomor 3. Raka Yusufu alaih salam fil manami ahada asyara kawkaban. Nah, ahada asyara kawkaban. 11 bintang. Ya, Yusuf melihat dalam mimpinya 11 bintang. Betul. Indi Ishruna Ishruna Riyalan. Nah, indi Ishruna Riyalan. Saya memiliki 20 riyal. Terus. Kam pundukon fi hadas syari'u. Fi hadas syari'i. Iya. Fihi salasata asyara pundukon. Nah, ada berapa hotel di jalan raya ini? Di dalam padanya ada 13 hotel. Terus. Fi hadihil madinati arba'ata asyara masjidan. Nah, di kota ini ada 14 masjid. Terus. Tamanu hadal kitabu. Kitabi. Tamanu hadal kitabi. Sab'ata asyara riyalan. Riyalan. Ya, nah, riyalan jadi. Nah, harga kitab ini 17 riyal. Murah 17. Tahu 17. 3 kali 3.500 kali 17. Betul. Fi hadzal kitabi 20 darsa. Dan darsa. Darsi. Dan tau. Dan apa? 20 darsa. Darsa. Darsan. Darsa. Oh iya betul darsa. Darsan. Ya, ya dong kita bisuna darasan tamiz ya betul bisanati isna asharo syahron bisanati isna asharo syahron jadi ya tayyibnya ikra mayali ini disebut dengan adad at-tartibi ya adad apa at-tartibi bilangan urutan. Nah, jadi kalau diartikan ke adat sudah awal pelajaran pertama, ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Ya, ini apa adat at-tartibi, bilangan yang tertib. Nah, urutan. Jadi ikro, kalau juga diikut saya. Adat sudah awal. Ad-darsul awwal. Ad-darsul tsani. Ad-darsul tsani. Ad-darsul tsalitsu. Ad-darsul tsalitsu. Ad-darsul rabi'u. Ad-darsul rabi'u. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul sadisu. Ad-darsul sadisu. Ad-darsul sabi'u. Ad-darsul sabi'u. Ad-darsul tsaminu. Ad-darsul tsaminu. Ad-darsul tasi'u. Ad-darsul tasi'u. Ad-darsul ashiru. Adalah pelajaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Al awalu mu'annasuhu al ula. Ya, kalau mu'annasnya al ula. Contohnya, nakul at talibul awalu wa talibatu al ula. Bukan awalatu. Ya, kan pada asalnya tambah tamat betul ya. Nah, jadi bukan at-talibatu al-awwalatu. Salah. Tapi at-talibatu al-ula. Kalau yang kedua apa? At-talibatu ats-tsaniyatu. At-talibatu ats-tsalitsatu. Kalau ini gampang, tinggal tambah ta marfu'ah. Khusus untuk awal mu'anasnya adalah ula bukan awwalatu. Paham salah? Untuk nomor 11-nya dipayarkan nih. Ya. In'at al-asma al-atiyah bil-adad tertibi al-mustaq min al-adad al-madhkur amama kulli wahidin minha. Sifatkanlah nama-nama berikut dengan bilangan tertib urutan yang dibentuk dari bilangan yang disebutkan di hadapan setiap salah satu dari kalimat atau kata-kata tersebut. Nah, al-yaum, ya, di sana ada berapa? Nah, apa ya? Misalnya al-yaum, apa? Delapan? Al-yaumu saminu. Nah, al-talibu adatu as-sofha, ada mu'annas di situ. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian di sana mu'anas juga, al-talibah mu'anas juga, perhatikan. Bedakan mu'anas dengan mudzakkar. Sip. Kemudian nomor 12 ini nanti aja dulu. Nah, pembahasannya lain. Saya ini nomor 11 aja. Barakallahu'alaikum ya Rabbana. Ada pertanyaan? Masih bingung gak ini ya ini? Laksina. Hah? Laksina. Kenapa bingung ini dimana? Pengantian isinya gitu loh. Belum, masih belum ngerti gitu. Lakina amalannya seperti inna. Menasabkan isim merupakan khobar. Ini seperti itu. Isimnya kadang-kadang ada isim yang bohir. Nah, jelas. Berarti kelihatan secara langsung. Seperti misalnya Muhammadun mujtahidun. Tambah lakinna. Lakinna Muhammadan mujtahidun. Ya. Tapi kadang-kadang ada isimnya isim yang dhamir. Ya. Huwa maridun. Tambahkan lakinna. Jadi apa? Lakinna hu maridun. Kalau anta maridun. Jadi apa? Lakinna ka maridun. Itu aja. Nah, tapi kalau isim dhamir berarti ya keadaannya itu mabni. Nah, seperti lakinnaka, enggak bisa lakinnaku. Nah, tetap lakinnaka. Atau huwa lakinnahu, enggak bisa lakinnaha. Kalau ha panjang perempuan beda lagi. Nah, kalau ana lakinni ya. Tetap seperti itu. Ya, di mahali nasbin menepati kedudukan yang nasab sebagai isim lakinna. Gampang seperti inna saja. Kalau inna sudah paham, lakinna pun amalannya seperti inna. Itu. Lakinna, lakinnahu, lakinnaha, lakinna. Apa lakinnahu, lakinnahuma, lakinnahum, lakinnaha, lakinnahuma, lakinnahun. Nah, lakinnaka, lakinnakuma, lakinnakum, lakinnaki, lakinnakuma, lakinnakunna, lakinnani, lakin. Nah, sama dengan inna. Ya, barakallahu fikum. Yang ini kan yang contoh hamidun mujtahidun shodiqatun sama ini akunda. Akina shodiqahu. Sama apa ini? Ini apa? Domahnya itu enggak patah langsung. Shodiqah. Beda yang sekarang shodiqahnya. Nah, asalnya shodiqun, punya tambahan lagi. Nah. Itu mudhaf ilaih tapi pakai dhamir. Yang dipatokan itu ada isimnya. Yang contohnya shodiqahu, shodiquhu. Lakinna shodiqahu, koknya. Asalnya kuhu kan? Oh, nah. Lakinna shodiqahu. Ya, yang dipatokan itu isimnya. Adapun hu, ini sudah beda lagi sebagai dhamir. Nah, yang menempati kedudukan mudhaf ilaih. Ya, kalau dhamir tadi kita sebutkan selama-lamanya mabni. Nah, barakallahu fikum. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya